yang beliau mengambilnya dari sebagian para tabi'in. Kemudian yang keenam, qiraahnya hamzah, ya, yang beliau mengambil qiraah tersebut juga dari Asim dan Al-A'mash, ya, dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Kasai, qiraahnya Al-Kasai, ya, alaihim rahmatullah. Nah, ini para qurra yang terkenal. Kemudian wala bi riwayati syadzatil manqulati anil qurra'is sab'ah. Dan tidak boleh membaca Al-Qur'an dengan riwayat-riwayat yang syadzah, riwayat yang ganjil, yang dinukil dari 7 qori tersebut, ya, yang disebutkan tadi, ya. Karena ada qiraah yang dia syadzah, ya, ganjil, ya. Karena qiraah ini pun ada sanadnya, ya, ada perawinya. Nah, ada yang qiraahnya syadzah, ya. Maka yang jalannya syadzah atau qiraahnya syadzah, ya, maka tidak boleh membaca dengan qiraah yang syadzah tersebut. Nah, yang dibolehkan hanya qiraah sab'ah yang mujma' alaiha, yang telah disepakati. Adapun yang naam syadzah tadi, ya, yang riwayatnya syadzah, ya, maka tidak boleh membaca Al-Quran dengan bacaan yang riwayatnya syadzah, yang riwayatnya ganjil, menyelisihi naam qiraah yang sudah masyhur, ya, menyelisihi para perawi yang naam lebih kuat, ya, yang lebih masyhur. Wa sayati fil bab as-sabi' insyaallah ta'ala bayan ittifaqil fuqaha an istitabati man qara'a bisyawadhi aw qara'a biha. Dan akan datang nanti dalam bab yang ketujuh insyaallah penjelasan tentang kesepakatan para fuqaha untuk naam dimintakan taubat, ya, kepada orang yang membaca ayat Al-Quran dengan bacaan yang syadzah. Demikian pula kesepakatan para fuqaha tentang dimintakan taubat, ya, kepada orang yang membaca atau mengajarkan qiraah syadzah tersebut. Akan datang pada bab yang ketujuh, ya, bahwa para fuqaha sepakat orang yang membaca dengan bacaan yang syadzah, ya, maka dimintai untuk bertaubat. Nah, demikian pula orang yang mengajarkan bacaan yang syadzah tersebut juga dimintai untuk bertaubat. Qala ashabuna wa ghairuhum. Kemudian berkata para sahabat kami dan yang selain mereka, law qara'a bisyawadhi fi shalah batalat shalatuhu. Dan jika seseorang membaca Al-Qur'an dengan riwayat yang syadzah, ya, atau bacaan yang syadz di dalam salatnya, maka batal sholatnya. In kana aliman, Au wa in kana jahilan lam tabtul. Jika dia tahu kalau bacaan tersebut adalah bacaan yang syadzah, ya, tetapi dia tetap membacanya dengan qiraah yang syadzah tersebut, maka batal sholatnya. Jika dia jahil, tidak tahu kalau itu adalah qiraah yang syadzah, ya, maka lam tabtul, tidak batal sholatnya, tetap sah sholatnya. Walam tuhsab lahu tilkal qiraah, tetapi bacaan tersebut tidak terhitung. Nah, bacaannya tidak terhitung, hanya saja hanya saja bacaannya tidak terhitung, tapi sholatnya sah, tidak batal. Tapi kalau dia tahu itu bacaan yang syadzah, qiraah yang syadzah, kemudian dia tetap membacanya di dalam sholat, batalat sholatuh, maka batal sholatnya. Wa qad naqala al-imam Abu Amr ibn Abdul Barr al-Hafidh ijma' al-muslimin. Al-imam Abu Amr ibn Abdul Barr, al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, telah menukil ijma' kaum muslimin ala annahu la tajuzul qira'atu bisyadz, bahwasanya tidak boleh membaca dengan bacaan yang syadz, ya. Wa annahu la yusalla khalfa man yaqra'u biha, dan bahwasanya tidak boleh salat di belakang orang yang na'am bacaannya, ya, menggunakan bacaan atau qira'ah yang syadz. Bacaan yang syadz. Nah. Jadi kalau imamnya membaca dengan qiraah yang syadzah, ya. Naam. Maka tidak boleh sholat di belakangnya. Qala ulama, berkata para ulama, man qara'a bisyadz, barang siapa yang membaca dengan bacaan yang syadz, ya. Qiraah yang syadz. In kana jahilan bihi au bi tahrimihi urifa dzalik. Jika dia belum tahu, ya, kalau itu adalah qiraah yang syadzah, atau dia tidak tahu haramnya membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang syadzah, ya. Kalau dia belum tahu, urifa dzalik, maka diberitahu. Ya. Dan ini tentunya para ulama, ya. Nah, yang mutakhassis, ya, dalam hal masalah bacaan qiraah sab'ah tadi. Ya. Karena bacaan qiraah sab'ah jelas, ya. Riwayatnya jelas, ya, sahih, ya. Naam. Dan riwayat-riwayat yang syadzah, ya, maka tidak boleh di baca dengan cara bacaan dengan riwayat yang syadz. Kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah bacaan atau qiraah yang syadz, ya, maka urifa dzalik, diberitahu kalau itu adalah bacaan yang syadz, ya, yang tidak boleh dibaca, ya, karena syadz. Ya. Fa in ada ilaih, kalau dia sudah diberitahu masih tetap membaca dengan cara bacaan yang syadzah, ya, atau qiraah yang syadzah, aw kana aliman bihi, atau dia tahu kalau itu adalah qiraah yang syadzah, uzzira ta'ziran balighan, maka dia ditegur dengan teguran yang keras. Kalau tadi diberitahu kemudian enggak mau dengar, ya, maka kemudian ditegur dengan teguran yang keras. Ila an yantahiya an dzalik, sampai dia berhenti dari membaca Al-Qur'an dengan qiraah yang syadz. Wa yajibu 'ala kulli mutamakkinin minal inkari 'alaihi wal man' al-inkaru 'alaihi wa man'uh. Dan wajib bagi orang yang mampu untuk mengingkari dan melarang orang tersebut, ya, wajib baginya untuk mengingkarinya dan melarangnya. Misal, nah, penguasa, ya, atau yang berwenang. Nah, yang memiliki naam kekuatan, kemampuan untuk melarang. Maka hendaknya orang yang membaca Al-Quran dengan qiraah yang syadzah, ya, nah maka hendaklah dilarang. Baik. Selesai dari pasal tentang bolehnya membaca Al-Quran dengan qiraah sab'ah, ya, yang al-mujma' alaiha. Ini penting untuk disertakan, ya, qiraah sab'ah yang telah disepakati. Dan tidak boleh membaca Al-Quran bi ghairi sab'i, selain dengan qiraah sab'ah. Tidak boleh pula dengan riwayat yang syadzah, yang dinukil dari 7 qori tersebut, yang disebutkan tadi. Dan di sana disebutkan, ya, nah, selain qiraah sab'ah ada qiraah asyarah. Nah, termasuk qiraah sab'ah tersebut, ya, qiraah sab'ah tersebut, ya, kemudian ditambah dengan qiraahnya Abu Ja'far, ya, Al-Makhzumi rahimahullahu taala, dan yang ke-9 qiraahnya Ya'qub Ibnu Ishaq, ya, Al-Hadrami. Kemudian yang ke-10 adalah qiraahnya Khalaf Ibnu Hisham Al-Asadi alaihim rahmatullah, yang kesemuanya adalah imam fiqah, ya. Nah, imam siqah ataupun soduk. Namun yang masyhur adalah qiraah sab'ah. Ya. Qiraah sab'ah. Yang datang dari para qurra yang kita sebutkan tadi, ya. Nafi' Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, nah, Hamzah dan Kasai alaihim rahmatullah. Baik, kita lanjut pada pasal yang berikutnya. Faslun, pasal. Idza ibtada'a bi qira'ati ahadil qurra, apabila memulai membaca Al-Qur'an dengan bacaan salah satu qurra, fayambagi an la yazala 'alal qira'ati biha, maka seyoganya dia tetap dengan bacaan qiraah tersebut. Ya. Jika seseorang memulai membaca Al-Quran dengan salah satu qiraah, ya, yang ada salah satu qiraah dari qiraah sab'ah tadi, maka seyoginya dia tetap membaca Al-Quran dengan qiraah tersebut. Ya. Madamal kalam murtabiton, selama ayatnya masih berkaitan atau berhubungan. Nah, selama ayatnya masih berkaitan atau berhubungan, ya, maka hendaknya satu bacaan. Ya, satu jenis bacaan dari qiraah sab'ah tersebut. Ya, selama ayatnya masih berkaitan atau berhubungan. Fa'idhan qadha irtibatuhu, dan kalau ayatnya sudah tidak berkaitan atau sudah tidak berhubungan, ya, temanya lain lagi, ya, falahu an yaqra'a biqira'ati akhar biqira'atin akhar minas sab'ah, maka boleh bagi dia untuk membaca Al-Qur'an dengan qira'ah yang lain dari salah satu qira'ah sab'ah yang ada. Wal aula dawamuhu alal ula fi hadzal majlis, tapi yang lebih utama adalah na'am dengan satu qira'ah saja ya fi hadzal majlis, di dalam satu majlis ya. Di dalam satu majlis ya. Atau mungkin di dalam na'am salat ya. Maka ketika dia membaca Al-Qur'an dengan salah satu jenis qira'ah, maka hendaklah dengan qira'ah tersebut ya, sampai selesai dia membacanya ya. Tidak memotong-motong ya. Sekian ayat pakai salah satu jenis qira'ah, ayat berikutnya atau ayat na'am yang lainnya pakai jenis qira'ah yang lain ya. Nah, kemudian ganti lagi jenis qira'ah yang lain ya. Baik. Selama ayatnya masih berhubungan berkaitan, maka tidak boleh na'am atau hendaknya ya membacanya dengan satu qira'ah saja, satu jenis qira'ah. Kecuali jika ayatnya sudah tidak berhubungan ya. Na'am, maka boleh membaca dengan qira'ah yang lain ya, dari qira'ah sab'ah yang ada. Namun yang lebih utama adalah jika dalam satu majelis ya, atau mungkin dalam satu sholat ya, hendaklah dia membaca dengan na'am satu qira'ah. Nah, ini yang lebih aula, yang lebih utama. Baik, kita langsung pindah kepada pasal yang berikutnya. Agak panjang, mudah-mudahan cukup waktunya. Faslun, pasal. Qala al-ulama, berkata para ulama. Al-aula an la yaqra, al-aula ay yaqra'a ala tertibil mushaf. Berkata para ulama, yang lebih aula, yang lebih utama bagi orang yang membaca Al-Quran adalah dia membaca sesuai dengan tertib mushaf, sesuai dengan urutan mushaf. Fayaqra'ul Fatihah, maka dia memulai dengan membaca Al-Fatihah. Thumma Al-Baqarah, kemudian setelah itu membaca surat Al-Baqarah. Thumma Ala Imran, kemudian surat Ala Imran. Thumma ma ba'daha ala tertib, kemudian surat-surat yang setelahnya sesuai dengan urutannya, urutan yang ada dalam mushaf. Nah, ini yang lebih aula ketika seseorang membaca Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Wasawa'un qara'a fi sholati au fi ghairiha, sama saja membaca Al-Qurannya di dalam sholat atau di luar sholat. Membacanya dengan tertib. Hatta qala ba'du ashabina, sampai-sampai sebagian para sahabat kami berkata, Idza qara'a fi raka'atil ula surata qul a'udzu birabbin nas, apabila dia di rakaat pertama membaca surat qul a'udzu birabbin nas, yaitu surah An-Nas, yaqra'u fi tsaniyah ba'dal Fatihah, maka dia membaca pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah surat apa? Hah? Hah? Surat Al-Baqarah, Hasan. Nah. Sampai-sampai seperti ini gitu. Nah. Karena yang lebih utama dalam membaca Al-Qur'an adalah secara tertib, sesuai tertib mushaf. Sampai-sampai jika dia di rakaat pertama membaca surah An-Nas, ya, maka di rakaat kedua, ya, dia membaca Al-Baqarah. Nah, walaupun mungkin hanya beberapa ayat. Nah, sehingga sesuai tertibnya. Nah, ini yang lebih aula. Nah, yang lebih utama. Sama saja di dalam sholat atau di luar sholat. Di luar sholat juga begitu. Ya. Membaca Al-Quran secara tertib, nah, mengurutkan dia dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian terus dan seterusnya, nah, sampai selesai, sampai surat An-Nas dia baca secara tertib. Nah, besok sekian juz, besok lagi sekian surat, besok sekian ayat, nah, membacanya dengan tertib. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian para sahabat kami. Ashabina. Ashab siapa? Ashabnya? Hah? Jangan ragu. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena ini pengarangnya Imam Nawawi. Imam Nawawi apa madhabnya? Syafi'i. Nah. Berarti para ashab syafi'iyah. Ya. Jadi kitab ini ditulis di atas madhabnya Syafi'iyah. Qala ba'du ashabina, berkata sebagian para sahabat-sahabat kami. Wa yustahabbu idza qara'a suratan an yaqra'a ba'daha allati taliha. Dan disunnahkan apabila dia membaca salah satu surat, ya, maka hendaklah dia membaca na'am surat yang setelahnya. Disunnahkan jika dia membaca salah satu surat, ya, kemudian mau melanjutkan ke surat berikutnya, ya, atau mau melanjutkan ke na'am bacaan yang berikutnya, hendaklah dia membaca surat yang berikutnya. Nah. Jadi misalkan, ya, dia na'am membaca surah An-Naba misalkan. Dia pengen membaca lagi, ya. Maka hendaklah dia membaca surat yang setelahnya. Surat apa? Hah? Hah? Nah, An-Nazi'at. Nah. Ini yang lebih utama. Nah. Tidak membaliknya. Habis An-Nazi'at baru An-Naba. Ya, nah, tetapi apa? An-Naba dulu, kemudian An-Nazi'at. Ini yang lebih utama, sesuai tertib yang ada di dalam mushaf. Ya. Kalau dia mau membaca dua surat, Al-Baqarah sama Al-Imran misalkan, mana yang didahulukan? Baca surat Al-Baqarah dulu, baru kemudian surah Al-Imran. Tidak dibalik, Ali Imran dulu kemudian baca surah Al-Baqarah. Nah, walaupun itu boleh, ya, walaupun itu boleh, ngacak seperti itu boleh, tidak sesuai tertib, tetapi yang lebih utama adalah sesuai tertib yang ada di dalam mushaf. Wa dalilu hadza, dalil tentang hal ini, anna tertibal mushaf innama ju'ila hakadza li hikmah. Dalil kenapa yang lebih utama itu harus tertib, ya, berurutan suratnya. Tidak dari apa, dari belakang ke depan, ya, tetapi dari depan ke belakang. Nah. Kenapa ini yang lebih utama? Karena Sesungguhnya tertib mushaf, urutan yang ada dalam mushaf, urutan surat-surat yang ada dalam mushaf, innama ju'ila hakadha, sesungguhnya dibuat seperti ini li hikmah, karena sebuah hikmah. Ya. Atau karena ada hikmahnya. Ya. Kenapa surat Al-Fatihah dulu, kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, dan seterusnya sampai surah An-Nas. Nah, ini ada hikmahnya dibuat seperti ini, sesuai susunan seperti ini. Ada hikmahnya. Bukan tanpa hikmah, tetapi ada hikmahnya. Sehingga yang lebih aula dalam membaca Al-Quran adalah secara tertib tadi, sesuai dengan urutan naam surat yang ada dalam mushaf. Fayam bagi an yuhafadha alaihi alaiha, maka hendaklah dijaga. Nah, cara membaca Al-Quran dengan cara tertib sesuai urutan suratnya. Nah, itu dari depan ke belakang. Nah, baik. Illa kecuali ma warada syar'u bistisna'ihi, kecuali apa yang datang pengecualiannya di dalam syariat. Kasolati subhi yaumal jum'ah, seperti sholat subuh pada hari Jum'at. Sholat subuh pada hari Jum'at. Naam. Yaqra'u fil ula surat as-sajadah. Wa fi thaniyah hal ata'alal insan. Naam. Dalam sholat subuh pada hari Jum'at, disunahkan membaca dalam rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca apa? Surah As-Sajdah. Kemudian dalam rakaat kedua membaca hal ata alal insan. Ini kan jauh sekali. As-Sajdah kemudian loncat ke al-insan. Nah, ini ada dalilnya. Nah, sehingga tentunya di hari Jumat di pagi hari, di sholat subuh di hari Jumat yang lebih utama adalah membaca surat ini. As-Sajdah dan al-insan. Karena ini yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pengecualian. Hukum asalnya yang lebih utama adalah apa? Berurutan tadi. Nah, berurutan. Habis surat ini, surat ini. Nah, baik. Kecuali yang datang pengecualinya dari syariat, seperti ketika sholat subuh pada hari Jumat, Rasulullah SAW membaca surah Sajadah di rakaat pertama dan membaca surah Al-Insan di rakaat yang kedua. Wa sholatil id, dan juga dalam sholat id. Fil ula qaf wa fi thaniya iktarabatis sa'ah. Dalam rakaat pertama Rasulullah SAW dalam sholat id membaca surah qaf. Kemudian dalam rakaat kedua beliau membaca surah iktarabatis sa'ah. Nah, ini pengecualian. Wasa taib wa raka'atai sunnatil fajr. Demikian pula dalam dua rakaat salat sunnah sebelum subuh. Fil ula qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat kedua boleh membaca qul huwallahu ahad. Nah, qul huwallahu ahad. Lompat berapa surat ya? Dari Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Wa raka'ata al-witr, dan dua rakaat, dan taib rakaat-rakaat salat witir, atau tiga rakaat dalam salat witir. Tiga rakaat dalam salat witir, fil ula, dalam rakaat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subbihisma rabbikal a'la, membaca surah Al-A'la. Wa fi tsaniyah, dan dalam rakaat yang kedua beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jauh ya, surat Al-A'la loncat surah Al-Kafirun. Nah, wa fi tsalisah, dan pada rakaat yang ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Nah, wal muawwidhataini, dan dua muawwidah, yaitu An-Nas, Al-Falaq dan An-Nas. Namun riwayat ini lemah. Ya. Riwayat wal mu'awwidzataini ini, tambahan lafadz ini, nah, tambahan yang lemah. Nah, yang sahih, rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga surah Al-Ikhlas. Nah, sedangkan riwayat yang padanya terdapat tambahan al-mu'awwidzataini ini, dua surat mu'awwidzah yaitu Al-Falaq dan An-Nas, riwayat ini na'am dhaifah. Riwayat ini dhaif, lemah, bahkan mungkarah. Dikatakan mungkar oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan oleh Al-Imam Al-Qayli dan yang lainnya. Na'am. Baik. Sehingga yang sahih pada rakaat ketiga hanya Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad saja. Nah, ini tidak berurutan. Namun ini datang dalam dalil sehingga ini dikecualikan. Selain yang na'am tidak terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka yang lebih utama ketika membaca Al-Qur'an adalah apa? Secara tertib. Nah, ini yang lebih utama. Nah, misalkan imam habis membaca surah An-Naba rakaat pertama, maka yang lebih utama dia membaca surah An-Nazi'at pada rakaat yang kedua. Nah, dan demikian seterusnya. Ini yang lebih utama. Walau khalafal muwalah faqra'a suratan la dalil ula. Kalau dia menyelisihi urutan tadi, ya, tidak sesuai urutan baca suratnya. Faqra'a suratan la dalil ula. Kemudian dia membaca satu surat na'am yang bukan setelah surat yang pertama atau surat yang sebelumnya. Baik. Misalkan habis surat Al-Baqarah dia membaca surah An-Nisa misalkan. Surah An-Nisa bukan surah setelah Al-Baqarah. Au khalafa tertib atau dia menyelisihi tertib susunan. Fa qara'a suratan tsumma qara'a suratan qablaha. Kemudian dia membaca salah satu surat, kemudian setelah itu dia membaca surat sebelumnya. Nah. Misalkan dalam rakaat pertama dia membaca surah An-Nazi'at. Rakaat kedua dia membaca An-Naba misalkan. Nah. Jaza, kalau seperti ini juga jaza boleh. Kalau menyelisihi tertib tadi, na'am atau urutan tadi, ya, atau susunan surat tadi, ya. Dia membaca surat yang satu kemudian loncat ke surat yang agak jauh, boleh. Demikian pula dia membaca satu surat kemudian berikutnya membaca surat yang sebelumnya. Nah, maka juga boleh. Namun yang lebih utama tadi secara tertib. Faqad ja'at bidzalika atsar katsirah, karena sungguh telah datang tentang hal ini membacanya dengan cara tadi, ya, tidak berurutan sesuai surat, susunan surat, ya, bahkan mungkin membaca surat yang satu kemudian setelah itu membaca surat sebelumnya, ya. Telah datang tentang hal ini atsar yang banyak. Waqad qara'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi raqatil ula minas subhi bil kahfi wa fi tsaniyah bi Yusuf. Sungguh Umar bin Khattab pernah dalam sholat subuh, ya, di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Kahfi, kemudian dalam rakaat yang kedua beliau membaca surat Yusuf. Kahfi, Yusuf kan sebelumnya. Nah, surat Kahfi dulu kemudian membaca surat Yusuf, ya, surat Yusuf sebelumnya, sebelum surah Al-Kahfi. Nah. Baik. Sebelumnya jauh, ya, lewat berapa surat. Ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan yang seperti itu boleh. Namun yang lebih utama tadi, kalau dikatakan mana yang lebih utama sesuai tertib surat, susunan surat. Wa qad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Agak panjang ini, coba di enam kita apa ini adzan terlebih dahulu. Ada berapa paragraf lagi? Masih dalam pasal yang sama. Adzan al-madin yadzin. Baik, kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad kariha jama'atun mukhalafata tartibil mushaf. Dan sekelompok para ulama membenci, ya, membaca Al-Quran dengan menyelisihi tertib surat yang ada dalam mushaf. Rawa Ibnu Abi Dawud anil Hasan annahu kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Al Hasan Al Basri annahu bahwasanya beliau kana yakrahu mukhalafata tartibil mushaf. Beliau membenci menyelisihi tertib mushaf. Membenci bacaan yang menyelisihi tertib mushaf. Naam. Jadi sekelompok para ulama membenci. Wa bi isnadihi sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa bi isnadihi, dan dengan sanadnya yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahu qila lahu, bahwasannya dikatakan kepada beliau, kepada siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inna fulanan yaqra'ul qur'ana mankusan. Sesungguhnya si fulan itu membaca Al-Quran terbalik. Ya. Artinya terbalik itu, surat yang sebelumnya dulu, surat kemudian baca yang sebelumnya sampai, jadi dari belakang ke depan. Gitu. Baca suratnya terbalik. Fakol, maka beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dhalika mankusul qalb. Maka itu orang yang terbalik hatinya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sebagian para ulama tidak menyukai atau membenci membaca Al-Quran dengan terbalik. Tidak sesuai tertib yang terdapat dalam mushaf. Baik. Ini kalau membacanya hanya beberapa surat, ya. Misalkan dia membaca surah Naam, Abasa wa Tawalla, kemudian An-Nazi'at, kemudian An-Naba, terbalik kan? Ya. Maka ini dibenci oleh sebagian para ulama. Nah, walaupun yang sahih tadi apa? Jaza, boleh. Baik. Namun sebagian para ulama membenci bacaan yang terbalik seperti ini. Karena yang lebih utama adalah tertib. Ya. Kalau membaca ya An-Naba dulu, kemudian An-Nazi'at, kemudian yang setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Baik, secara tertib. Itu kalau hanya beberapa surat. Bagaimana kalau membacanya dari awal akhir, dari akhir surat sampai ke pembukaan surat? Dari akhir Al-Qur'an sampai ke pembukaan Al-Qur'an. Jadi dibalik betul. Ya, membaca Al-Quran dari surah An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, terus sampai Al-Baqarah. Bagaimana kalau membacanya dari apa? Kiri apa kanan ya? Dari kiri ya. Nah, sampai ke depan, sampai ke Al-Baqarah. Wa amma qira'atus surah mankusatan min akhiriha ila awwaliha. Adapun membaca surat mankusatan, secara terbalik dari akhirnya sampai ke awalnya, famamnu'un man'an mu'akkadan, maka ini dilarang dengan larangan yang mu'akkad, dengan larangan yang kuat, membaca surat mankusah secara terbalik dari awal sampai dapat dari akhir sampai ke awal. Nah, dari akhir Al-Quran ya, sampai akhirnya. Atau membaca surat ya. Misalkan suratnya 20 ayat. Dia membacanya terbalik, bukan dari ayat pertama. Bacanya dari belakang, dari ayat yang ke-20, kemudian 19, 18, 17 dan seterusnya sampai terakhir ayat yang pertama. Jadi dibalik ya. Maka ini mamnu'un man'an mu'akkadan, terlarang dengan larangan yang kuat. Fa innahu yudhibu ba'dha durubil i'jaz, karena sesungguhnya yang demikian itu menghilangkan sebagian durubil i'jaz, sebagian sisi keistimewaan Al-Qur'an yang telah disusun sedemikian rupa. Nah, baik susunan suratnya ataupun ayat-ayatnya. Wa yuzilu hikmata tartibil ayat, dan yang demikian itu akan menghilangkan hikmah tertibnya atau susunan ayat-ayat tersebut ya. Akan hilang hikmahnya, hikmah susunan ayat-ayat yang sudah na'am ada. Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud an Ibrahim An-Nakhai al-Imam at-Tabi'il Jalil, sungguh telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari Ibrahim An-Nakhai, seorang imam tabi'in yang mulia. Wal Imam Malik Ibn Anas, demikian pula telah diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas, annahuma kariha dzalik, bahwasanya keduanya membenci membaca Al-Qur'an dengan terbalik tadi. Ya. Membaca Al-Qur'an dengan terbalik. Ya. Wa anna Malikan kana yu'ibuhu, dan bahwasannya Imam Malik rahimahullahu taala mencela yang seperti ini. Wa yaqulu hadza azim, dan beliau mengatakan hadza azim, ini sesuatu yang azim, yang besar ini ya. Membaca Al-Qur'an dibalik. Nah. Taib, tidak sesuai dengan tertib ayat ya. Dalam satu surat dia membaca ayat yang terakhir dulu ya, kemudian sampai ke ayat yang pertama. Atau membaca mushaf ya, dengan terbalik ya, dari surah An-Nas sampai surah Al-Baqarah misalkan. Maka ini dibenci oleh sebagian para ulama, antaranya Imam Ibrahim An-Nakhai dan juga Imam Malik rahimahullahu taala, karena ini menghilangkan sebagian bentuk ijaz Al-Qur'an ya, sisi kemuliaan dan keistimewaan Al-Qur'an yang telah disusun sedemikian rupa, dan menghilangkan hikmah susunan ayat-ayat yang telah disusun dengan sedemikian rupa. Kemudian bagaimana dengan anak-anak kita yang kalau menghafal Quran dimulainya dari An-Nas ya. Kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai surah An-Naba, kemudian juz 29, kemudian juz 27, kemudian juz 28 sampai dan seterusnya. Bagaimana yang seperti ini? Wa amma ta'limus sibyan min akhiril mushaf ila awwalihi. Adapun mengajarkan anak-anak dari akhir mushaf sampai ke awal mushaf ya, dari surah An-Nas ya, sampai ke surah awal ya, atau dari sampai ke awal mushaf ya, fahasanun ya. Maka yang seperti ini hasan, bagus ya. Laisa min hadzal bab, bukan bagian dari bab yang seperti ini, bukan bagian pembahasan yang dilarang tadi, tidak masuk dalam Naam, kategori yang dilarang tadi. Ya. Yang membaca Al-Quran dengan terbalik dari awal, dari akhir ke awal. Nah. Adapun mengajarkan anak-anak dari akhir mushaf sampai ke awal mushaf, maka ini tidak mengapa. Hasan, bagus, ya. Bukan atau tidak termasuk dalam kategori tadi. Ya. Kenapa? Fa inna dzalika qira'atun mutafassilah fi ayamin muta'addidah, karena yang demikian itu adalah bacaan-bacaan yang terpisah-pisah. Fi ayamin muta'addidah, di hari-hari yang terpisah-pisah juga. Nah, ya. Sekarang ditalqin 3 surat misalkan. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Nah. Kan? Terus setelah hafal mutqin, talqin surat yang na'am sebelumnya lagi dan seterusnya. Ini terpisah-pisah, bacaan yang terpisah-pisah di hari-hari yang muta'addidah, di hari-hari yang berbeda-beda. Tidak dalam satu majelis dia duduk, ya, pengen mengkhatamkan Al-Quran, naam dalam satu hari atau dua hari atau tiga hari atau satu minggu, ya, dia mulai dari An-Nas, diurut sampai selesai. Maka yang dilarang yang seperti ini. Adapun mengajarkan anak-anak dari akhir mushaf sampai ke awal mushaf, ya, maka ini tidak mengapa, tidak masuk dalam kategori larangan tadi, ya. Kenapa? Karena bacaannya terpisah-pisah di hari-hari yang berbeda-beda. Ma'ama fihi min tashilil hifdi 'alaihim. Di samping cara yang seperti ini tadi, An-Nas dulu kemudian Al-Falaq dan seterusnya sampai ke An-Nazi'at sampai ke An-Naba, ya. Nah, ini apa? Tashilil hifdi 'alaihim. Padanya terdapat tashil, kemudahan, ya, atau memudahkan na'am cara menghafal terhadap mereka. Ya. Memudahkan bagi anak-anak untuk menghafal Al-Quran dengan cara seperti ini, yaitu dari belakang kemudian naam ke depan. Ini memudahkan bagi anak-anak untuk menghafal. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Selesai dari pasal tentang naam membaca Al-Quran sesuai dengan tertib surat yang ada di dalam mushaf. Naam. Taib naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.